nongkrong dan banyak lagu. Sering aku dipanggil guru, iseng bikin ulah melulu di 80-an dulu. Sisku robek dan pakai anting, sambil dengerin musik bising.